Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan kepada kita at-taufiq was-sadat, senantiasa mencurahkan kepada kita al-istiqamah was-sabat, sehingga dapat menjalani kehidupan dunia ini di atas ridha Allah Subhanahu wa taala, di bawah naungan kasih sayangnya dan berjumpa dengannya dalam keadaan husnul khatimah. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di antara karunia Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar dan sangat berharga bagi hamba-hambanya adalah al-ilm. Al-ilm syar'i. Yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau ajarkan kepada para sahabat dan disampaikan oleh para sahabat kepada generasi tabi'in, disampaikan oleh generasi tabi'in kepada generasi atba'u tabi'in secara berkesinambungan dari generasi ke generasi ilmu tersebut tersampaikan sebagai warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-ilmu syar'i yang bersumber dari Al-Quranul Karim, dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta fahmu salafil ummah. Ilmu inilah yang merupakan warisan berharga lebih mulia dari harta yang banyak dan berlimpah ruah. Ilmu inilah yang akan menjadikan seseorang berkedudukan mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dan juga di sisi umat manusia. Amat banyak ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu dan keutamaan ahlul ilm. Amat banyak pula hadith-hadith Nabi alaihi salatu wassalam yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu dan keutamaan ahlul ilm. Sampai-sampai Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Rasulnya untuk memohon kepada Allah suatu tambahan yang tidak diminta kepada Allah melainkan tambahan ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma. Katakanlah wahai Muhammad, Rabbi zidni ilma. Wahai Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di antara hadis Rasul alaihi salatu wassalam yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu, keutamaan penuntut ilmu, dan keutamaan ulama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud fi sunanihi dan juga Al-Imam At-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala fi jami'ihi. Sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَصْنَعُ وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ حَتَّى الْحِيتَانُ فِي الْمَاءِ وَفَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كفضل القمر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. Dari sahabat Abu Darda radiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka tariqan, yabtaghi fihi ilman, barang siapa menempuh suatu perjalanan, yabtaghi fihi ilman, dalam rangka mencari ilmu, al-ilmu syar'i, ilmu yang diwariskan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Sahhalallahu lahu, niscaya Allah akan memberikan kemudahan baginya, tariqan ilal jannah, jalan untuk menuju al-jannah, jalan untuk menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala. Wa innal malaikata, dan sesungguhnya para malaikat, la tab'u ajnihataha, meletakkan sayap-sayap mereka, li talibil ilmi, untuk seorang penuntut ilmu, ridham bima yasna, sebagai bentuk keridhaan mereka terhadap apa yang dilakukan oleh penuntut ilmu tersebut. Wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard, dan sesungguhnya seorang alim, seorang yang berilmu tentang urusan agama ini, benar-benar penduduk langit dan penduduk bumi, hatta al-hitan fil ma, sampai-sampai ikan di air memintakan ampun untuknya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fadlul alimi ala al-abid, dan keutamaan seorang yang menguasai ilmu agama, al-ilmu syar'i ini, atas seorang abid, seorang ahli ibadah, kafadlil qamari ala sa'iril kawakib, sebagaimana keutamaan rembulan atas seluruh bintang-bintang yang ada di angkasa. Wa innal ulama'a warasatul anbiya, dan sungguh para ulama itu pewaris para nabi. Wa innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman, dan sungguh para nabi, mereka tidaklah mewariskan harta dinar dan harta dirham. Dinar, mata uang yang terbuat dari emas, dan dirham, mata uang yang terbuat dari perak. Wa innama warrathul ilma, para nabi tersebut tidak lain mereka mewariskan ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir, barang siapa dapat meraih warisan ilmu tersebut, akhadha bihadzin wafir, sungguh dia telah mendapatkan bagian yang banyak, bagian yang besar dalam hidupnya. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Hadis Abu Darda radhiyallahu anhu yang telah kita dengarkan bersama ini merupakan hadis yang mulia. Sebuah hadis yang menjelaskan tentang kemuliaan menuntut ilmu, kemuliaan penuntut ilmu, dan keutamaan orang yang menguasai ilmu yang diwariskan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Kemuliaan ilmu terkandung dalam sabda Rasul alaihi salatu wassalam, man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh suatu perjalanan, perjalanan yang dimaksud bisa perjalanan secara hakiki, seseorang keluar dari rumahnya menuju sebuah tempat yang di situ dia dapat mempelajari al-ilmu syar'i. Bisa juga perjalanan yang dimaksud di sini adalah fisik seseorang tidak keluar dari rumahnya, namun dia berkelana membaca kitab-kitab para ulama. Fisiknya berada di rumah, fisiknya berada di suatu tempat, namun pikirannya, perhatiannya tenggelam di dalam ilmu yang ada di dalam kitab-kitab para ulama. Demikian yang dijelaskan oleh Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala. Apa keutamaan seseorang yang menempuh perjalanan baik secara hakiki ataupun secara maknawi dalam rangka menuntut ilmu? Ternyata Allah subhanahu wa ta'ala memberikan janji, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Niscaya Allah akan memberikan kemudahan baginya jalan menuju al-jannah, jalan menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala. Siapapun dari kita pasti mendambakan untuk bisa masuk ke dalam jannatullah, yang di dalamnya terdapat kenikmatan-kenikmatan abadi. Di dalamnya terdapat kasih sayang dan kemurahan dari Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin. Di dalamnya terdapat karunia Allah subhanahu wa ta'ala, ma la aynun ra'at, wa la udhunun sami'at, wa la khatara ala qalbi bashar, yang belum pernah disaksikan oleh mata manusia, belum pernah keindahannya didengar oleh telinga manusia, dan belum pernah besarnya karunia dan nikmat Allah di dalam al-jannah tersebut mampu difikir, dihayalkan oleh benak-benak manusia. Semua dari kita memohon kepada Allah agar kelak di akhirat termasuk menjadi ahlul jannah. Sebagaimana pula kita sangat takut, sangat khawatir manakala di akhirat kelak termasuk dari ahlun nar, termasuk dari penduduk neraka. Nas'alullah as-salamata wal-afiyah. Kedudukan yang mulia ini sebagai ahlul jannah yang mendapatkan kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan abadi, jalannya terbentang bagi orang-orang yang hidupnya disibukkan dengan talabul ilm. Allah subhanahu wa ta'ala telah berjanji melalui lisan Rasulnya, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Belum pernah ada janji bagi orang yang bekerja dengan pekerjaan tertentu dimudahkan masuk ke dalam al-jannah. yang berhasil mengumpulkan uang, harta, sejumlah sekian akan dimudahkan masuk ke dalam Al-Jannah. Yang telah berhasil meraih kedudukan duniawi, demikian dan demikian akan dimudahkan masuk ke dalam Al-Jannah. Tidak. Ternyata, kemudahan masuk ke dalam Al-Jannah dibetangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang menempuh perjalanan untuk mencari ilmu, mempelajari al-ilmu syar'i yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila demikian, betapa besarnya nilai talabul ilm itu sendiri. Banyak dari kita menganggap remeh amalan talabul ilm. Tidaklah serius dalam talabul ilm kecuali setelah pensiun. Tidaklah serius dalam talabul ilm kecuali ekonominya telah mapan dalam angan-angannya. Tidaklah sungguh-sungguh dalam talabul ilm kecuali setelah kondisinya demikian dan demikian. Adapun selain itu, masih menjadikan amalan talabul ilm sebagai amalan sampingan dalam perjalanan hidupnya. Hadir di majelis ilmu ketika ada waktu longgar. Hadir di majelis ilmu ketika sedang libur bekerja. Hadir di majelis ilmu ketika kondisi kejiwaannya sedang senang. Sehingga talabul ilm dijadikan sebagai kegiatan tambahan dalam hidupnya. Padahal semestinya talabul ilm hadir di majelis-majelis ilmu dijadikan sebagai salah satu agenda tetap, salah satu agenda terpenting dalam hidup kita. Karena betapa besar keutamaan talabul ilm, jalan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalan yang dibentangkan padanya hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak di antara kita yang sebelumnya tidak mengerti antara al-haq dengan al-batil, menjadi tahu bahwa yang ini adalah hak dan itu adalah batil setelah hadir di majelis ilmu. Yang sebelumnya tidak mengerti bahwa perbuatan demikian dan demikian adalah syirik kepada Allah, menjadi mengerti setelah hadir di majelis ilmu. Yang sebelumnya tidak mengerti bahwa yang demikian ini adalah perbuatan bid'ah, menjadi mengerti bahwa itu adalah bid'ah setelah hadir di majelis ilmu. Yang sebelumnya tidak mengerti bahwa pemikiran demikian dan demikian adalah menyimpang, syubhat yang membahayakan, yang dapat menyeretnya kepada murka Allah, menjadi tahu bahwa Itu adalah syubhat yang berbahaya setelah hadir di majelis ilmu, setelah mendapatkan bimbingan dari orang yang berilmu. Yang sebelumnya tidak menyadari bahwa selama ini memiliki akhlak yang buruk, jiwa yang kotor, sikap-sikap yang amoral, perilaku yang buruk, menjadi sadar, menjadi tahu bahwa semua itu tidak baik setelah duduk hadir di majelis-majelis ilmu. Hidayah Allah subhanahu wa ta'ala terbentang di jalan talabul ilm ini. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Demikian pula kita tahu dalam hadis Abi Darda radhiyallahu anhu ini bahwa ilmu adalah warisan para nabi. Di akhir hadis Rasul alaihi salatu wassalam menyebutkan, wa innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman wa inna ma warathul ilma faman akhadhahu akhadha bihadhin wafir. Sesungguhnya para nabi, mereka tidaklah mewariskan harta dinar dan harta dirham. Tidaklah memberikan warisan, memberikan pusaka bagi umatnya dalam bentuk harta. Karena harta tidak dapat menyelamatkan seseorang dari azab Allah. Harta tidak dapat menjadikan seseorang, menjamin seseorang selamat dari azab Allah dan menjamin seseorang berada di atas hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan kita lihat di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Lahab atau surat Tabbat, ketika mengisahkan Abu Lahab, Tabbat yada Abi Lahab wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Celakalah kedua tangan Abu Lahab dan celakalah ia, manakala menentang dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manakala memusuhi dan memerangi kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Harta yang dimiliki oleh Abu Lahab dan semua yang berhasil dia raih dari permata dunia ini tidak dapat menyelamatkannya dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Maka para nabi tidaklah mewariskan harta kepada umatnya. Wa innama warathul ilma. Para nabi tidak lain mereka mewariskan ilmu. Rasul alaihi salatu wassalam mewariskan ilmu kepada umatnya. Beliau tinggalkan Al-Quranul Karim. Beliau tinggalkan sunnah beliau alaihi salatu wassalam sebagai pusaka, sebagai warisan bagi umat ini. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Maka barang siapa yang meraihnya, yang berhasil mendapatkan warisan ilmu dari para nabi, akhadha bihadzin wafir. Sungguh dia telah mendapatkan bagian yang besar dalam hidup ini. Kalau Rasul alaihi salatu wassalam menyebutkan bagian yang besar, berarti dia telah mendapatkan sesuatu yang sangat berharga dalam kehidupan ini. Kalau ada seseorang yang meninggal dan meninggalkan harta warisan, secara fitrah ahli waris berharap untuk bisa mendapatkan bagian yang banyak dari warisan yang ditinggalkan itu. Karena secara fitrah bagian yang lebih banyak lebih menguntungkan dibandingkan bagian yang kecil. Nah, Rasulullah SAW menegaskan barang siapa yang dapat meraih warisan ilmu yang diwariskan oleh para nabi, berarti dia telah mendapatkan sesuatu yang besar dalam hidup ini. Sesuatu yang sangat bermanfaat sekali. Karena Rasulullah alaihi salatu wassalam menyebutkan dalam hadis Muslim, badiru bil a'mal fitanan ka qita'il lailil mudhlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Badiru bil a'mal, bergegaslah kalian untuk melakukan amalan-amalan saleh. Berlomba-lombalah kalian untuk melakukan amalan-amalan saleh. Di antara amalan saleh yang harus diburu dan dikerjakan adalah thalabul ilm. Mengapa demikian? Kata Rasul alaihi salatu wassalam, fitanan ka qita'il lailil mudhlim. Akan datang kepada kalian fitnah-fitnah, ujian dan cobaan yang datangnya ka qita'il lailil mudhlim, seperti potongan-potongan malam yang gelap gulita. Kita sekarang di waktu siang dapat melihat apa yang ada di sekitar kita. Kita lihat keluar tanpa bantuan lampu atau penerangan bisa melihat apa yang di sekitar kita. Namun di saat datang waktu malam, menjadi gelaplah apa yang di sekitar kita. Semakin datang potongan malam berikutnya, semakin gelap. Semakin datang potongan malam berikutnya, semakin gelap. Semakin gelap, semakin gelap. Menjadilah gelap gulita. Itulah yang digambarkan oleh Rasulullah SAW tentang datangnya fitnah. Ka qita'il lailil mudhlim. Tidak sebatas beliau sebutkan seperti potongan-potongan malam. Tetapi beliau tegaskan dengan tambahan mudhlim. Ka qita'il lail al-mudhlim, yang gelap gulita. Sampai-sampai kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira. Di pagi hari seseorang dalam keadaan beriman, kokoh di atas keimanannya, istiqamah di atas jalan yang lurus, wa yumsi kafira, di sore hari berubah menjadi seorang yang kafir. Tidak hanya dari seorang sunni kemudian menjadi abbal, menjadi munharif, namun bisa jauh lebih dahsyat dari seorang mukmin, seorang yang mustaqim, berubah menjadi seorang yang kafir. Dalam hitungan waktu yang tidak panjang, pagi hari, dalam keadaan sebagai seorang mukmin, lalu di sore hari sudah berubah menjadi seorang yang kafir. Atau di sore hari dalam keadaan mukmin, au yumsi mu'minan wa yusbihu kafira, keesokan harinya berubah menjadi seorang yang kafir. Tidak Tidak ada 24 jam. Sore, kemudian keesokan harinya sudah berubah menjadi seorang yang kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia menjual agamanya, menjual manhajnya, menjual prinsipnya. Dengan apa dijual? Bi'aradin minad dunya. Dengan seonggok, dengan sedikit dari kehidupan dunia ini. Tidak dapat bersabar oleh iming-iming harta. Tidak dapat bersabar oleh rayuan-rayuan manis. Gemerlapnya dunia. Hawa nafsunya terseret untuk memenuhi kepentingan dan maslahatnya. Sehingga agama dikorbankan, manhaj dikorbankan. Demikianlah dahsyatnya fitnah yang disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Maka ketika seseorang mendapatkan bekal ilmu yang diwariskan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, yang diwariskan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, yang diwariskan oleh para ulama rabbaniyin, maka bi'idnillahi ta'ala dia menjadi seorang yang terselamatkan dari hempasan-hempasan fitnah tersebut. Setiap orang tidak ada yang aman dari fitnah. Seseorang terkadang dalam keadaan di atas istiqamah, seiring dengan berjalannya waktu menyimpang. Seseorang sebelumnya kesohor dengan keilmuannya, dalam perjalanan waktu jatuh tersungkur, hanyut dalam fitnah. Baik fitnah syubhat ataupun fitnah syahwat. Maka al-ma'sum man 'asamahu Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang yang selamat, yang terlindungi dari fitnah adalah orang yang mendapatkan perlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua termasuk hamba-hambanya yang senantiasa dijaga oleh Allah dari berbagai fitan, ma zahara minha wa ma batan. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ilmu yang diwariskan oleh para rasul ini merupakan senjata yang ampuh untuk seseorang terbimbing dalam perjalanan hidupnya. Ilmu yang diwariskan oleh Rasul dan para sahabatnya, yang diwariskan oleh para ulama rabbaniyin ini, layaknya lentera, pelita dalam kegelapan. Ketika kondisinya remang-remang atau bahkan gelap, sulit mengenali mana yang hak dan mana yang batil, masih samar, bingung, gundah, dengan ilmu tercahayai dan terlihat jelas ini jalan yang lurus dan itu jalan yang berbahaya yang akan menjerumuskan ke dalam kebinasaan. Inilah diantara makna dari man akhadahu akhadha bihadzin wafir. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di dalam hadis ini pula Rasul alaihi salatu wassalam menyebutkan keutamaan talibul ilmi, penuntut ilmu, orang yang mencari, yang kegiatannya adalah menuntut ilmu. Beliau alaihi salatu wassalam menyebutkan, wa innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridham bima yasna. Dan sungguh para malaikat meletakkan sayap-sayap mereka sebagai bentuk penghormatan kepada talibul ilm, sebagai bentuk kehormatan, penghormatan dan keridhaan mereka terhadap amalan mulia yang dilakukan oleh penuntut ilmu tersebut. Para malaikat, hamba-hamba Allah yang la ya'sunallaha ma amarahum, tidak pernah bermaksiat kepada Allah, tidak pernah menentang perintah-perintah Allah yang diperintahkan kepada mereka, hormat terhadap penuntut ilmu. Ridha mereka terhadap amalan mulia yang dilakukan oleh penuntut ilmu tersebut. Kedudukan yang luar biasa. Kedudukan talibul ilm adalah kedudukan yang tinggi. Oleh karena itu, marilah kita mendidik diri-diri kita, mendidik keluarga kita, istri dan anak-anak kita, untuk senantiasa sebagai talibul ilm. Tiada hari tanpa ilmu. Tiada hari tanpa menuntut ilmu. Hidupkan suasana talabul ilm di tengah-tengah keluarga kita. Para aba yang lebih utama untuk menghidupkan jiwanya untuk rajin dalam talabul ilm. Karena kalau kita mau jujur, orang-orang yang menuntut ilmu, yang dekat dengan ilmu, kesehariannya terbimbing dengan ilmu, langkah-langkahnya muwafaq. Langkah-langkahnya mendapatkan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, orang-orang yang jauh dari ilmu, malas menuntut ilmu, biasanya ghairu muwaffaq, jarang sekali mendapatkan taufik dari Allah dalam langkah-langkahnya. Seringkali justru menjadi sebab muskilah di tempatnya. Tindak tanduknya jauh dari ilmu. Jiwanya jauh dari ilmu. Tutur katanya jauh dari ilmu. Walaupun terkadang dia merasa baik, bahkan lebih baik dari orang lain. Tetapi itulah realitas yang terjadi. Ketika seseorang jauh dari ilmu, maka dia tidak mendapatkan hadzun wafir. Tidak mendapatkan bagian yang banyak dalam hidup ini untuk bisa menjadi orang yang baik. Jadi sekali lagi, marilah terus kita berupaya untuk menjadi talibul ilm. Karena kedudukan talibul ilm sangatlah mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, di sisi para malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. dan juga di sisi umat manusia. Kemudian Rasul alaihi salatu wassalam menyebutkan kedudukan al-alim. Kalau sebelumnya kedudukan talibul ilmi, kedudukan pelajar, kedudukan penuntut ilmu. Nah, sekarang yang disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam adalah kedudukan al-alim. Kedudukan orang yang menguasai al-ilmu syar'i yang diwariskan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Tentunya al-alim telah melalui proses talabul ilmi. Al-alim sebelumnya posisinya sebagai talibul ilmi. Semakin meningkat, sehingga terposisikan sebagai seorang yang alim dalam urusan agama ini. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-hitan fil ma. Sungguh orang yang alim itu benar-benar penduduk langit, penduduk bumi, bahkan ikan-ikan yang berada di air mendoakan ampunan baginya. Memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah mengampuni dosa-dosa alim tersebut. Kedudukan yang luar biasa. Kedudukan yang mulia. Penduduk langit, para malaikat, penduduk bumi, umat manusia, dan selain manusia, sampai-sampai penduduk air, ikan, dan yang sejenisnya, hormat, sayang kepadanya, memohonkan ampun kepada Allah, untuk orang yang alim. Kedudukan ini tidak dapat diraih oleh raja yang menguasai dunia sekalipun. Kedudukan ini tidak bisa diraih oleh orang yang mempunyai harta sebanyak apapun. Kedudukan yang semua makhluk di alam atas, di alam bumi, dan di alam air simpati dan empati kepadanya, memohonkan ampun kepada Allah agar dosa-dosanya diampuni. Wa fadlul alimi 'alal 'abid ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib. Dan keutamaan seorang alim atas seorang abid seperti keutamaan rembulan atas seluruh bintang-bintang yang ada di angkasa. Kita lihat bulan di angkasa jumlahnya hanya satu. Sedangkan bintang-bintang di langit jumlahnya sangat banyak bertebaran di angkasa. Namun, ketika dua-duanya tampak di angkasa, yang menonjol adalah bulan, walaupun jumlahnya hanya satu. Sinarnya tampak terang. Mata-mata dengan mudah memandangnya, sementara bintang-bintang yang banyak tidak menonjol sebagaimana rembulan yang jumlahnya hanya satu. Dijelaskan oleh para ulama, al-alim memiliki keutamaan di atas al-abid, di atas ahli ibadah. Karena al-alim kemaslahatannya tidak terbatas pada dirinya saja. Akan tetapi kemaslahatannya, kebaikannya juga mengenai orang-orang yang ada di sekelilingnya. Mengenai umatnya. Ketika ada yang melakukan kesalahan, dibimbing dan diarahkan. Ketika terjadi kemungkaran, berusaha untuk dinasihati dan diluruskan. Ketika terjadi hal-hal yang buruk, yang tidak baik, disampaikanlah nasihat-nasihat yang menyejukkan. Walaupun tidak jarang seorang alim, karena upayanya untuk memberikan kebaikan kepada manusia, dibenci dan tidak disukai oleh orang-orang yang ada di sekelilingnya. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, di dalam mukaddimah kitab beliau, Ar-Raddu 'ala Az-Zanadiqah, menyebutkan betapa besar kebaikan para ulama yang dapat dirasakan oleh manusia, namun betapa jelek sikap manusia terhadap mereka. Kita lihat para anbiya wal mursalin mereka adalah orang-orang yang paling berilmu di tengah-tengah umatnya. Terus menyampaikan dakwah, mengingatkan mereka, mengajak mereka kepada jalan yang lurus, memperingatkan mereka dari berbagai penyimpangan. Namun tidak jarang mendapatkan perlawanan dan penentangan dari orang-orang yang dibina dan dibimbing tersebut. Terus hal itu dilakukan oleh al-alim semaksimal apa yang dimampui. Dalam berbagai kesempatan, ilmu disampaikan, pencerahan dilakukan, nasihat-nasihat ditebarkan, bimbingan-bimbingan senantiasa disampaikan. Berbeda dengan abid, ahli ibadah hanya sibuk untuk kepentingan pribadinya saja. Walaupun itu baik, sibuk dengan ibadah, taqarrub kepada Allah subhanahu wa ta'ala, namun kemanfaatannya, kemaslahatannya terbatas kembali kepada pribadinya sendiri. Demikianlah posisi al-alim lebih mulia dari al-abid. Wa fadlul alimi 'ala al-abid ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib. Kemudian Rasul alaihi salatu wassalam melanjutkan, wa innal ulama'a warathatul anbiya. Dan sungguh para ulama itu pewaris para nabi. Terkhusus setelah diutusnya Rasul terakhir, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, La nabiyya ba'dahu wa la rasula ba'dahu. Tidak ada nabi, tidak ada rasul setelah beliau alaihi salatu wassalam. Yang ada hanyalah para ulama. Para ulama inilah yang melanjutkan tongkat estafet dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Para nabi tidaklah mereka itu mewariskan harta dinar dan juga harta dirham. Wa innama warathul ilma, mereka hanyalah mewariskan ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Barang siapa yang dapat meraihnya, sungguh dia telah mendapatkan bagian yang besar dalam hidup ini. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Para ulama jamak dari alim. Para ulama inilah yang melanjutkan misi dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Merekalah yang membimbing umat ini. Melalui merekalah umat mendapatkan pencerahan. Melalui bimbingan para ulama akan tersingkap mana yang hak dan mana yang batil. Dan itulah yang harus senantiasa menjadi prinsip kita. Memposisikan para ulama. Menjadikan para ulama sebagai marja'iyah. Sebagai rujukan. Di dalam kita meniti perjalanan hidup ini. Dalam berbagai masail dan masyakil yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Dan tentu para ulama, mereka bertingkat-tingkat dalam hal keilmuannya, dalam hal ketakwaannya, dalam hal wara'nya, dalam hal kedudukannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Para ulama, di antara mereka, ada yang diistilahkan dengan al-kibar. Para ulama kibar. Para ulama yang senior. Baik dalam hal ilmu, maupun dalam hal usia. Ada juga para ulama yang di bawah mereka dalam hal senioritasnya. Ada pula yang di bawahnya, ada pula yang di bawahnya. Kita semua diperintah dalam syariat ini untuk kembali kepada mereka. Terkhusus akabiruhum, kibaruhum. Ulama kibar di antara mereka. Karena berbagai permasalahan-permasalahan mudlahimmah, permasalahan-permasalahan pelik yang terjadi di tengah-tengah umat ini, permasalahan-permasalahan yang samar, yang nyaris sulit terbedakan antara A dan B, yang dapat menyingkapnya ba'dallah subhanahu wa ta'ala adalah al-kibar. Yang terkadang Allah belum memberikan taufik bagi para ulama yang bukan kibar untuk memahami dan mengetahui permasalahan tersebut. Oleh karena itu, Rasul alaihi salatu wassalam mengingatkan kita, al-barakatu ma'a akabirikum. Al-barakah, barakah itu bersama orang-orang yang senior di antara kalian. Demikian pula dalam hal ilmu, demikian pula dalam hal kedudukan para ulama. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kalau kita perhatikan perjalanan dakwah di negeri kita ini, sejak munculnya fitnah sururiyah, alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita semua, kepada asatidzah kita untuk dekat dengan para ulama kibar, untuk mendapatkan bimbingan dari para ulama kibar. Muncul fitnah sururiyah kurang lebih tahun-tahun 90 sekian di Indonesia. Para asatidzah memohon bimbingan dari ulama kibar, Syekh Rabi, di antara mereka di dalam menyikapi fitnah yang terjadi di Indonesia ini. Muncul fitnah Abdurrahman Abdul Khaliq, fitnah Ihya Uturath. Walhamdulillah, kita berada di bawah bimbingan ulama kibar, di antaranya adalah Al-Syeikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala. Sementara sebagian yang lain tidak mengambil bimbingan ulama kibar, mengatakan kembali kepada ulama, di bawah bimbingan ulama, tetapi tidak di bawah bimbingan ulama kibar, sehingga terus bertahan membela manhaj sururiyah, membela Salman al-Audah, membela Safar al-Hawali, membela Aid al-Qarni. Dan ketika dilakukan muhadarah untuk menyingkap bahaya fitnah sururiyah, mereka mengatakan muhadarah yang berbahaya, yang akan dicaci, dicela padanya nama-nama para ulama terkemuka. Mengapa? Karena dalam hal-hal yang seperti ini, dalam masail fitan, tidak kembali kepada ulama kibar. Alhamdulillah, Ahlu Sunnah wal Jamaah terselamatkan dari fitnah sururiyah. Muncul fitnah-fitnah selanjutnya. Berbagai fitnah bermunculan. Kita tidak lagi berbicara tentang fitnah jama'atul tabligh atau fitnah ikhwanul muslimin, karena permasalahannya jelas, bukan permasalahan yang samar. Terkhusus bagi salafiyin. Muncul fitnah al-hajuri. Walhamdulillah, kita semua, terkhusus asatidzah, kembali kepada bimbingan ulama kibar, berpegang dengan bimbingan Syekh Ubaid al-Jabiri rahimahullahu ta'ala, yang menjelaskan tentang bagaimana al-hajuri. Didukung oleh para ulama al-afadil, walaupun tingkatan mereka tidak tergolong sebagai kibar. Menjelaskan tentang penyimpangan-penyimpangan al-hajuri. Sementara sebagian orang, sebagian duat di Indonesia ini, ketika kembalinya tidak kepada kibar, ikut terseret dalam fitnah hajuriyah. Sebagian lagi mengesankan dekat dengan dihajuri, dalam kondisi yang lain mengesankan berlepas diri dari hajuri, meletakkan satu kakinya di tengah-tengah pengikut hajuri, satu kakinya di tengah-tengah salafiyin. Mengapa? Karena tidak kembali kepada bimbingan ulama kibar, walaupun mengatakan di bawah bimbingan ulama. Muncul fitnah, fuyush. Walhamdulillah, kita terkhusus asatidah merujuk bimbingan ulama kibar. Di antara mereka adalah Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah ta'ala, terselamatkan dari fitnah tersebut. Sementara sebagian orang tidak mengambil bimbingan ulama kibar, sehingga lambat di dalam menyelamatkan dirinya dari fitnah. Muncul fitnah Muhammad al-Imam dan yang bersamanya Al-Bura'i dan yang lainnya, yang mereka enggan untuk dibimbing, dinasihati oleh ulama-ulama kibar yang ada di mamlakah. Merasa dakwahnya diintervensi oleh Syekh Ubaid, Syekh Rabi' dan yang lainnya. Ini dakwah urusan ulama Yaman. Sementara kita tidak mengenal hizbiyah, tidak mengenal kedaerahan, tidak mengenal pengelompokan-pengelompokan. Dakwah ini dibangun di atas al-amr bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar. Walhamdulillah, di bawah bimbingan ulama kibar Syekh Ubaid, berikutnya Syekh Rabi', kita terselamatkan dari fitnah Muhammad al-Imam, terselamatkan dari fitnah Al-Bura'i dan yang bersamanya. Muncul fitnah Dzulqarnain. Datang bimbingan dari ulama kibar Syekh Rabi' dalam jalsah, di antaranya jalsah tahun 2012, kemudian dilanjutkan tahapan-tahapan berikutnya hingga keluarlah tahdzir dari Syekhuna Rabi' hafizahullah ta'ala. Kita bersama ulama kibar di bawah bimbingan mereka, sehingga terselamatkan dari fitnah Dzulqarnain. Bermunculan fitnah-fitnah selanjutnya. Ketika Ahlus Sunnah dibingungkan dengan kedatangan Utsman As-Salimi di Indonesia, kita meminta bimbingan ulama kibar Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah ta'ala. Asatidzah meminta bimbingan kepada beliau, menanyakan hal ini, sikap apa yang kami ambil. Beliau katakan, "Ma 'alaikum alla tahduru." Tidak mengapa kalian tidak hadir, enggak usah hadir. Masyayikhul Yaman fihim dha'f. Masyayikh Yaman, termasuk yang kita tanyakan itu, kondisi manhajnya lemah. Maka kita pun berusaha mengambil bimbingan ulama kibar dalam permasalahan ini. Sehingga ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita ahlu sunnah wal jamaah, terkhusus para asatidah, mempunyai prinsip kembali kepada para ulama, berusaha semaksimal mungkin di bawah bimbingan para ulama. Dan tentu yang terus senantiasa kita dahulukan adalah bimbingan al-kibar, bimbingan para ulama kibar. Dan terbukti dalam sekian perjalanan itu, Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita dari berbagai fitan tersebut melalui bimbingan para ulama kibar. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita kembali kepada hadis Abi Darda radhiyallahu anhu. Sebuah hadis yang mulia, yang luar biasa. Apabila seseorang benar-benar mencermati dan merenungkan kandungan hadis ini, maka dia bisa menangis. Menangis meratapi dirinya. Di manakah posisi dia dari hadis ini? Sudah sejauh manakah saya memperhatikan ilmu dalam perjalanan hidup yang saya jalani ini? Apakah saya sudah sebagai seorang talibul ilm yang sebenarnya? Ataukah hanya pura-pura saja? Ataukah sebatas formalitas saja, yang penting nampak hadir di majelis, selesai? Ataukah sebagai rutinitas saja, setiap hari datang, tetapi tidak bisa mengambil faedah dari majelis-majelis itu? Ini semua sebagai bahan tadabbur kita. Harapannya dengan memahami hadis Abu Darda radhiyallahu anhu ini, kita akan cinta dengan ilmu, cinta dengan lingkungan ilmu, cinta kepada ahlul ilm, cinta kepada talabatul ilm, menghormati mereka, memuliakan mereka. Kemudian dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk benar-benar rajin dan sungguh-sungguh di dalam mempelajari ilmu yang diwariskan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Di antara ulama menyebutkan, apabila seseorang telah bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, maka ilmu yang dipelajari itu akan berbuah. Ilmu yang dipelajari itu akan berbuah. Kalau ada pohon, dirawat dengan baik, dirawat dengan sungguh-sungguh, dipenuhi segala hak-hak yang dibutuhkan oleh pohon tersebut, maka insyaAllah akan berbuah dengan buah yang bagus. Dibandingkan pohon yang tidak diperhatikan, jarang disiram, jarang dipupuk, tidak dirawat dengan baik, asal-asalan, tidak muncul buahnya dan tidak berbuah. Apa buah dari ilmu? Buah ilmu sangatlah banyak. Yang paling utama adalah khasyiatullah subhanahu wa ta'ala. Rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama, hanyalah orang yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah para ulama. Para ulama yang mereka menguasai ilmu agama, yang mereka melengkapi ilmu yang dimiliki dengan al-amal salih, dengan akhlak yang mulia, maka akan tercipta al-khasyah dalam jiwanya, takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak heran di antara as-salaf ada yang mengatakan, laisal ilmu bikathratir riwayah, walakinnal ilm al-khasyah. Ilmu itu bukannya banyak-banyakan riwayat. Wah, ini hafalannya banyak, riwayatnya banyak. Banyak hafalan hadisnya. Wah, hebat dalam menyampaikan ilmu. Tidak, tidak cukup sampai di situ. Walakinnal ilm al-khasyah. Akan tetapi, hakikat ilmu itu adalah al-khasyah. Tumbuhnya rasa takut kepada Allah pada diri seseorang. Orang yang ilmunya sedikit, namun betul-betul ilmu itu menjiwai, ilmu itu mewarnai kehidupannya, sehingga mewariskan al-khasyah, betul-betul takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akhlaknya bagus, tutur katanya mulia, budi pekertinya luhur. Di samping akidahnya bagus, manhajnya bagus, ibadahnya bagus. Maka dia jauh lebih baik daripada seorang yang ilmunya jauh di atasnya. Dalam banyak sisi kalah. Hafalannya kalah, banyak-banyakan riwayat juga kalah, cara menyampaikan ilmunya juga kalah, namun tidak ada khasyah padanya. Ilmu hanya dijadikan sebagai alat untuk memposisikan diri, supaya orang mengenalnya sebagai alim, supaya orang menghargainya. Maka yang pertama tadi jauh lebih mulia. Dan ini sudah diamati oleh as-salafus salih. Sehingga mereka mengatakan, laisal ilmu bikathratir riwayah, walakinnal ilm al-khasyah. Sebagian lagi mengatakan bahwa tidak bermanfaat az-zaka bila zaka. Kecerdasan seseorang, kepandian seseorang itu tidak bermanfaat bila tidak diiringi dengan az-zaka. Tidak diiringi dengan kebersihan jiwa. Tidak diiringi dengan ketakwaan, tidak diiringi dengan kejujuran. Tidak diiringi dengan sikap insaf, sikap objektif. Tidak diiringi dengan sikap adil. Maka tidak bermanfaat. Kepandaian, kecerdasan, kejeniusan seseorang manakala tidak diiringi dengan az-zaka. Oleh karena itu, nasihat kami untuk thalabatul ilm, terkhusus yang Allah berikan kecerdasan, Allah berikan az-zaka, hendaknya berupaya semaksimal mungkin memupuk diri ini dengan az-zaka. Dengan kebersihan jiwa. Jangan sampai kepandaian antum, kecerdasan antum, kejeniusan antum justru menjadi wabal, menjadi sebab buruknya antum di kemudian hari. Karena tidak diiringi dengan kebersihan jiwa. Mengapa para sahabat Rasul alaihissalatu wassalam sebagai orang-orang yang mulia, hudatan muhtadin, orang-orang yang betul-betul sebagai pembimbing, sebagai pemberi petunjuk ba'da Allah kepada umat manusia. Karena Rasul alaihi salatu wassalam tidak hanya mengajarkan ilmu kepada mereka. Rasul alaihi salatu wassalam tidak sebatas yatlu alaihim ayatihi, membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Namun Rasul alaihi salatu wassalam melengkapinya dengan wayuzakihim, membersihkan jiwa-jiwa mereka. Menempa mereka dengan al-akhlak al-karimah, dengan budi pekerti yang luhur. Membersihkan jiwa-jiwa mereka dari kotoran-kotoran hawa nafsu. Mendidik mereka sebagai orang-orang yang jujur. Membimbing mereka sebagai orang-orang yang beradab. Orang-orang yang hatinya hidup. Sehingga bergabunglah antara kepandaian, antara az-zaka dengan az-zaka. Disitulah puncak kebaikan yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada seseorang. Berikutnya adalah, di antara buah ilmu, akan mewariskan al-ikhlas dalam masalah tauhid, dalam masalah ibadah, dalam masalah akhlak, dan dalam masalah muamalah. Ini buah dari ilmu yang benar. Al-ilmu nafi'. Tauhidnya betul-betul benar, ikhlas karena Allah. Ibadahnya juga demikian. Akhlaknya juga demikian. Bukan tasannu'an. Berakhlak mulia itu tidak dibuat-buat. Tetapi tadayyunan. Betul-betul ini sebagai agama, sebagai keyakinan yang harus saya seperti ini. Ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula dalam hal muamalah, dalam berhubungan. Dalam bermuamalah, dalam berinteraksi, dibangun di atas ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidaklah kepentingan pribadinya mengalahkan al-haq. Tidaklah maslahat pribadinya menyetirnya untuk bermuamalah dengan siapa saja, berinteraksi dengan siapa saja, sesuai dengan maslahat dan kebutuhannya. Tetapi betul-betul dibangun di atas ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya adalah bahwa al-ilmu yurithu al-amal salih. Mewariskan al-amal salih. Al-ilmu nafi' akan membuahkan al-amal salih. Bukan orang yang jauh dari al-amalus salih. Sehingga bisa kita jadikan sebagai introspeksi diri. Kalau kita sudah lama belajar, tetapi malas melakukan amal salih. Sudah bertahun-tahun kita ini hadir di majelis ilmu, tetapi malas untuk melakukan amal salih. Maka perlu ditinjau ulang ilmu yang kita pelajari barokah ataukah tidak. Untuk segera kita bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan memohon kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang nafi', ilmu yang bermanfaat. Berikutnya, buah dari ilmu adalah as-salah, kebaikan. Semakin belajar ilmu, akhlaknya semakin bagus. Jiwanya semakin bersih. Perilakunya semakin sesuai dengan norma-norma kemanusiaan. Perbuatannya terbimbing, terarah. Ini buah dari ilmu. Sehingga kalau sekiranya kita sudah belajar, tetapi masih nampak hal-hal yang tidak baik pada diri kita, hendaknya segera kita bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah belajar lama, kok saya masih seperti ini? Saya kok tidak bisa merubah karakter saya? Saya tidak bisa membersihkan jiwa saya? Bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar diberi ketakwaan, agar diberi salah, kebaikan. Khawatir ilmu yang selama ini kita belajari bukan ilmu yang barokah. Berikutnya, ilmu akan mewariskan al-iqtida' bi ahlihi. Akan mewariskan sikap mengikuti para ulama. Terutama di ayyamul fitan, kita harus merujuk kepada para ulama. Di bawah bimbingan mereka, terkhusus akabiruhum, ulama-ulama kibar, mereka lah yang banyak mengerti tentang seluk-beluk al-fitan yang terjadi. Kemudian ilmu akan mewariskan at-tu'adah wa adamul ajalah illa fil khair. Akan mewariskan sikap tenang, tidak tergesa-gesa, tidak panik, kecuali dalam kebaikan. Karena dengan ilmu akan lebih terkontrol kejiwaan seseorang. Akan lebih jernih cara berfikirnya. Itulah al-ilmu nafi', ilmu yang barokah. Kemudian buah dari ilmu adalah la yurithu sahibahu takabbur bal yurithu tawadhu'. Ilmu itu tidak mewariskan kesombongan pada talibul ilm. Bahkan ilmu akan mewariskan sikap tawadhu, berhati-hati di dalam bertutur kata, tidak tinggi hati, sombong merendahkan orang lain, tidak menolak kebenaran jika kebenaran itu datang kepadanya. Karena al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Al-ilmu nafi', ilmu yang barokah, akan mendidik seseorang menjadi seorang yang tawadhu, seorang yang rendah hati, bukan seorang yang sombong. Demikian pula al-ilmu yurithu ashabahu wa hamalatahu al-khuluq al-jamil wa ni'at al-fadil fi aqwalihim wa fi a'malihim. Qala Allah Ta'ala wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Ilmu akan mewariskan kepada para penuntut ilmu akhlak yang mulia, budi pekerti yang luhur, sifat-sifat yang terpuji. Fi aqwalihim, pada ucapan mereka, wa fi a'malihim, dan pada perbuatan mereka. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman terkait Rasul alaihi salatu wassalam, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar berada di atas akhlak budi pekerti yang agung. Ini di antara buah ilmu. Al-ilmu nafi', ilmu yang barokah, yang disebutkan oleh Al-Syeikh Salih Al-Syeikh Habibullah Ta'ala. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Itulah mungkin apa yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan yang berharga ini. Dan tentu apa yang kami sampaikan dalam kesempatan ini hakikatnya adalah nasihat pertama tertuju pada diri kami, dan berikutnya tertuju kepada ikhwani sekalian yang hadir di majlis ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi kita semua, menjadikan kita semua sebagai hamba-hambanya yang mutahabbina fillah, saling mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, saling tegak di atas sikap at-tawasi bilhaq wa at-tawasi bisabr, berwasiat dengan kebenaran dan berwasiat dengan kesabaran. Harapannya kita semua senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah dan mendapatkan barokah dari Allah